Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita melanjutkan kajian fiqih sekarang al-mudharabah atau al-khirad. Khirad atau mudharabah kalau di kita bagi usaha bagi hasil. Definisi mudharabah. Mudharabah diambil dari ad-darb fil ard, itu as-safar di tijara. Karena darb kan mukul ya, maksudnya memukulkan kaki di bumi, maksudnya safar. Karena biasanya orang ketika berbisnis apa perlu safar. Makanya di Al-Quran diibaratkan dengan kalimat ad-darbu fil ardi wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Dan yang lain mereka apa? Berjalan di muka bumi seraya mencari karunia Allah. Maksudnya di sini niaga. Dan yang dimaksud di sini, maksud mudharabah di sini adalah aqdun baina tarafaini ala ayyadfa ahaduhuma naqdan ila al-akhar liyattajira fihi ala ayyakuna ar-ribhu bainahuma hasba ma yattafiqani alayhi. Yang dimaksud dengan mudharabah di sini adalah akad antara kedua belah pihak dengan syarat salah satunya menyerahkan kepada yang lain naqdan, uang tunai, baik emas perak atau zaman sekarang uang kertas, untuk apa? Liat tajira bihi, untuk digolangkan itu kan, untuk melakukan niaga di dalamnya. Dengan apa? Dengan kesepakatan bahwa keuntungan di antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Apakah itu paro-paroan atau ini sepertiganya itu 2/3 sesuai dengan kesepakatan. Jadi yang satu memberikan uang, satu punya kemampuan usaha, yang satu punya uang. Nah, uang ini diserahkan kepada orang yang punya kemampuan untuk dia apa? Berniaga, menggolangkannya. Terus keuntungannya dibagi mereka berdua sesuai dengan kesepakatan. Apa 50%, 50% atau 30%, 70% atau apa saja sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Hukumnya adalah jaizun bil ijma, hukumnya adalah boleh berdasarkan ijma para ulama, di mana Rasulullah SAW beliau apa? Daraba li Khadijata radhiyallahu anha bimaliha wa safara bihi ila Syam qabla an yub'as. Waqad kana ma'mulan biha fil jahiliyah wa lam ja'al Islam aqarraha. Rasulullah sebelum beliau diutus menjadi nabi, beliau melakukan mudharabah dengan harta Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau pergi ke Syam untuk meniagakan hartanya. Dan hal itu berlaku zaman jahiliyah. Dan ketika Islam datang, Islam tidak menggugurkannya. Islam mengakuinya. Karena hukum asal pada muamalah adalah boleh itu kan. Dan tidak dilarang kecuali kalau ada dalil. Dan ketika mudharabah ini zaman jahiliyah ada, dan ketika datang Islam, Islam tidak menggugurkannya, bahkan Islam mengakuinya. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan walladzi naqta'u bihi annaha kanat sabitatan fi asrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya'lamu biha wa aqarraha walau ladzalika lama jazat albattah. Dan yang kami pastikan bahwa mudharabah ini ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetahuinya dan beliau mengakuinya. Seandainya hal itu tidak seperti itu, maksudnya seandainya Rasul tidak tahu, tentu memang kita tidak boleh. Seandainya keadaannya tidak seperti itu, tentu tidak boleh. Di sini diriwayatkan bahwa Abdullah dan Ubaidillah, kedua-duanya putra Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhum, kharaja fi jaisyil Iraqi, keluar bersama pasukan Irak, falama qafala marra ala amilin li Umar, tatkala pulang mau menuju Madinah melewati gubernur Umar, ya gubernur yang diangkat oleh Umar, wahwa Abu Musa al-Asy'ari, wahwa Amirul Basrah. Itu Abu Musa al-Asy'ari, wali Basrah. Farahhaba bihima wa sahal. Beliau menyambut keduanya. Waqal dan mengatakan law uqaddiru lakuma ala amrin anfa'ukuma bihi lafa'altu. Seandainya aku menyediakan buat kalian suatu hal yang aku bisa memberikan manfaat kepada kalian berdua, tentu aku akan melakukannya. Suma qala bala. Kemudian berkata, ya hahuna malun min malillahi uridu an ab'atsa bihi ila amiril mu'minin. Di sini ada harta Allah yang saya ingin kirimkan kepada Amirul Mukminin. Fa uslifukuma fatabta'ani bihi mata'an min mata'il Iraqi thumma tabi'anihi fil Madinah wa tuwaffirani ra'sal mali ila Amirul Mukminin wa yakunu lakuma ribhuhu. Saya mau meminjamkan kepada kalian berdua harta yang akan diserahkan kepada Umar itu. Kalian bisa membeli barang-barang di sini, barang-barang di Irak dengan harta itu, terus nanti di Madinah dijual. Nah, terus nanti pokoknya modalnya yang tadi dipinjamkan diserahkan kepada Amirul Mukminin dan untungnya buat kalian berdua. Maka keduanya wadidna, kami mau, kata Abdullah dan Ubaidillah tersebut. Fa'ala, dan Abu Musa al-Asy'ari pun melakukannya, menyerahkan harta itu. Fakataba ila Umar an ya'khudha minhumal mal, dan nulis surat juga ditujukan kepada Umar agar nanti mengambil harta dari kedua orang ini, kedua putranya ini. Falamma qadima wa ba'a wa rabiha, tatkala keduanya sampai ke Madinah terus menjual barang-barangnya dan mendapatkan keuntungan, qala Umar, maka Umar mengatakan, aqulul jaisy qad aslafa kama aslafakuma, apakah semua pasukan, anggota pasukan telah ia pinjamkan, telah Abu Musa al-Asy'ari pinjamkan, beri pinjaman sebagaimana dia memberikan pinjaman kepada kalian berdua. Faqala, maka keduanya mengatakan, la, tidak semua orang, cuma kami berdua saja. Faqala Umar, maka Umar mengatakan, ibna amiril mu'minin fa aslafakuma, itu karena dua putra amiril mu'minin, sehingga dia memberikan pinjaman kepada kalian berdua. Addiyal mala waribhahu, sekarang serahkan harta itu dan keuntungannya. Gitu. Fa'amma Abdullah fasakata, adapun Abdullah ibn Umar maka terdiam. Wa'amma Ubaidullah, adapun Ubaidullah, faqal, ia mengatakan, ya Amirul Mukminin, law halakal mal damannahu, seandainya harta itu hilang, sekarang kalau hilang nih di jalan, kami menggantinya, karena tadi kan kami golangkan. Faqala, Umar mengatakan, addiyahu, tetap serahkan. Umar tetap. Fasakata Abdullah waraja'ahu Ubaidullah. Abdullah ibn Umar diam, tapi Ubaidullah terus mengulang-ulang itu. Faqala rajulun min julasai Umar, maka salah seorang pria yang ada di majlis Umar mengatakan, ya Amirul Mukminin, lau ja'altahu qiradan, seandainya engkau menjadikan itu sebagai qirad saja, gitu kan. Faradiya Umar wa akhadha ra'sal mali wa nisfa ribhihi wa akhadha Abdullah wa Ubaidullah nisfa ribhil mali. Maka Umar pun ridha dan ia mengambil pokok modalnya, ya, harta pokoknya dan separo keuntungannya, dan Abdullah dan Ubaidullah pun mengambil separo keuntungannya lagi. Adapun hikmah penyesariatannya dalam Islam adalah untuk memudahkan. Karena ada orang yang dia punya keahlian dalam berniaga, tapi tidak punya modal. Ada orang yang punya modal harta banyak, tapi apa tidak punya keahlian dalam mengembangkannya. Kalau dibiarkan aja harta apa? Ya habis. Maka di sini Islam mensyariatkan mudharabah tersebut. Orang yang punya harta, yang tidak punya keahlian, kemampuan, menyerahkannya kepada orang yang memiliki kemampuan untuk mengembangkannya dengan perjanjian keuntungan di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan. Adapun rukunnya, rukunnya adalah al-ijab wal-qabul as-sadirani mimman lahuma ahliyatu at-ta'aqud. Ijab dan qabul yang muncul dari orang yang memiliki ahliyah untuk melakukan akad. Ahliyah itu kemampuan balik berakal ar-rusdu itu kan. Tidak mahjur alaih, tidak dicekal juga orangnya. Itu orang yang ahliyah untuk ta'aqud. Terus wala yusyaratu lafdun muayyan, tidak disyaratkan kalimat tertentu dalam akad tersebut. Yang penting kalimat yang dipahami yang mengandung makna bahwa itu adalah mudharabah. Terserah kalimatnya apa. Apa saja itu bebas itu kan. Karena yang menjadi patokan dalam akad itu adalah al-ma'ani lal mabani. Adalah makna, bukan apa? Bukan kulit atau lafaz itu. Adapun syarat-syaratnya, syurutuha wa yusyaratu fil mudharabah asyurut al-atiyah. Syarat-syaratnya berikut ini. Pertama, ayyakuna ra'sul mali naqdan. Si modalnya ini harus berbentuk apa? Uang ya, dulu kan emas kan, perak ya. Uang atau dinar dirham atau sekarang mata uang yang ada. Fa in kana tibran aw hulliyan aw urudan fa innaha la tahsih. Kalau seandainya berbentuk apa emas batangan atau perhiasan atau umpamanya barang umpamanya kursi, meja itu kan urud, atau rice cooker itu kan mobil kan urud, itu tidak sah. Hanya harus berbentuk apa uang tunai gitu. Ibnu Munzir mengatakan ajma'a kullu man nahfazu anhu annahu la yajuzu an yaj'ala rajul dainan lahu ala rajulin mudharabatan. Orang yang kami hafal darinya telah sepakat. Seorang yang Ibnu Munzir ketahui telah bersepakat bahwa seorang tidak boleh menjadikan hutangnya sebagai modal mudharabah di orang lain. Umpamanya nih, Musala punya hutang sama Musana, punya sejuta. Terus kata Musala, itu yang sejuta itu modal saya, udah kamu golongkan saja. Gitu kan. Itu nggak boleh. Jadi harus apa? Uang tunai, itu ada nakdan tunai. Kemudian yang kedua syaratnya ayyakuna ma'luman. Harus diketahui juga. Harus apa? Jelas. Supaya isinya nilainya berapa yang umpamanya kalau berbentuk dinar dirham berapa itu kan, kalau berbentuk rupiah berapa, supaya jelas nanti pas bagi hasil berapa. Untungnya kan disisihkan dulu dari apa? Dari modal. Nah, kalau seandainya tidak diketahui berapa modal awalnya, ya tidak bisa menghitung nanti keuntungannya berapa. Itu. Kemudian, ayyakuna ar-ribhu bainal amil wa sahibi ra'sil mali ma'luman bin nisbah. Keuntungan antara, yang dibagi antara pemilik orang yang kerja dengan pemilik harta itu, sifatnya persentase. Kan? Bin nisbah itu persentase. Maksudnya separoh-parohan, atau ini sepertiga, ini dua pertiga. Jadi tidak boleh, umpamanya keuntungan, tidak boleh orang, seperti yang banyak kan, orang mudharabah, siapa yang nanam modal, umpamanya sekian, pada bisnis, agrobisnis itu kan. Dia mendapatkan pokoknya dia mendapatkan 25% dari modal. Itu tidak boleh, itu riba. Karena kalau 20%, 25% dari modal, itu pasti dapat terus kan. Ya, baik yang usahanya apa? Bangkrut ataupun untung besar, dia segitu aja. Tapi yang dalam mudharabah ini, keuntungan itu apa? Persentase itu dari keuntungan, bukan dari modal. Kan baca dalam apa? Di buku-buku yang itu orang agrobisnis kan. Itu 25% dari modal itu enggak boleh. Kenapa? Karena ketika bangkrut umumnya nih si usahanya, si pemilik harta tetap dapat segitu. Umpamanya dia modalnya umumnya 100 juta. 25%-nya berapa? 25 juta. Mau itu rugi, mau untung, dia dapat segitu aja terus. Zalim itu. Tapi yang persentase di sini adalah persentase dari keuntungan, bukan dari modal. Kenapa li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amal ahla Khaybar bi syatri ma yakhrujuna minha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan ahlu Khaybar dengan apa? Kompensasi mereka membayar separo dari yang apa? Tumbuh, karena memang modalnya kan dari apa? Tanah kan itu kan, pohon-pohonan kan memang milik Rasulullah. Kenapa itu ghanimah kan? Ya, mereka yang usahanya, nah hasilnya paru-paruan itu kan hasil keuntungannya. Itu dalam hadis sahih. Ibnu Munzir mengatakan, ajma'a kullu man nahfadzu anhu ala ibtalil qiradi idza ja'ala ahaduhuma aw kilahuma li nafsihi darahim ma'lumah. Orang yang kami hafal bersepakat atas apa batalnya qirad bila salah satunya, salah satu pihak atau kedua-duanya mensyaratkan nominal tertentu dari harta apa bukan dari keuntungan, dari pokoknya nominal tertentu itu kan, bukan nisbah tapi nominal darohim maklumah umpamanya 10 dirham gitu kan, mensyaratkan umpamanya gini. Dia mensyaratkan pokoknya saya harus mendapatkan dalam bagi hasil ini umumnya sekian, umumnya 100 dirham gitu kan. Dia mensyaratkan. Itu enggak boleh. Kenapa? Karena tadi bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Kalau untungnya banyak, dia enggak dapat kecuali segitu. Kalau umumnya rugi, dia untung, orang lain dia rugi tenaga, rugi waktu itu kan, mungkin kalau yang mensyaratkannya apa yang pemilik harta. Jadi yang dibolehkan itu adalah nisbah pada keuntungan. Jadi persentase keuntungan, bukan nilai tertentu yang baku. Kalau persentase kan bisa berubah-ubah ya. Ketika umumnya keuntungannya tinggi, berarti tinggi juga. Ketika rendah ya semua ikut rendah. Tapi ketika menentukan jumlah tertentu, nominal tertentu pada keuntungan, itu berarti dia tidak akan berubah baik-baik ketika naik maupun ketika turun. Imam kemudian yang keempat, Imam Asy-Syafi'i dan Malik. Imam Malik berpendapat bahwa mudharabah itu wajib mutlak tanpa ada batasan. Dan berarti fala yuqayyidu rabbul mali al-amil bil tijar fi baladin muayyanin aw fi sil'atin muayyanatin aw yattajiru fi waqtin duna waqtin aw la yata'amalu illa ma'a syakhsin bi ainihi wa nahwa dzalika min asy-syurut. Di mana pemilik harta ini tidak boleh mensyaratkan kepada orang yang menggolongkan harta ini bahwa dia, kamu tidak boleh berbisnis kecuali di daerah itu saja. Tidak boleh bisnis kecuali pada barang ini, barang tertentu saja umumnya. Enggak boleh bisnis kecuali dalam mobil saja umumnya kan. Atau musim Ramadan saja umumnya, musim tertentu. Atau tidak boleh bisnis kecuali dengan sipulan saja. Jadi tidak boleh mensyaratkan gitu. Kenapa? Kalau disyaratkan gitu jadi orang tidak bisa bergerak, tidak luasa. Karena menetapkan batasan-batasan ini menyebabkan hilangnya kesempatan orang untuk leluasa menggolongkan harta tersebut. Nah, kalau seandainya ada yang mensyaratkan begini dalam Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik mengatakan bahwa mudharabahnya batal. Tapi di sini Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan berarti tidak mensyaratkan ini, berarti boleh-boleh saja kalau ada pembatasan. Ini berdasarkan asar dari Hakim Ibn Hizam. Anau kan yashtaritu ala rajul idza a'tahu malan muqaradatan yadribu lahu bihi alla taj'ala mali fi kabidin ratbatin wala tahmilahu bi bahrin wala tanzila fihi batna masirin fa in fa'ata syai'an min dzalika faqad minta mali. Hakim Ibn Hizam kalau bermudharabah dengan seseorang mensyaratkan bila ia mudharabah menyerahkan hartanya kepada seorang untuk mudharabah, dia mengatakan jangan kamu jadikan harta saya ini pada hewan, berarti jangan bisnis hewan. Terus jangan mengarungi lautan. Jangan lewati lembah yang ada banjirnya itu kan. Nah, kalau kamu melakukan itu, maka kamu harus mengganti harta saya. Hakim Ibn Hizam. Sehingga kalau seandainya orang melanggar syarat ini, berarti terus terjadi apa yang tidak diinginkan, dia harus mengganti. Sedangkan dalam mudharabah sebenarnya kan hukum asalnya ketika terjadi kerugian atau kerusakan, kalau tidak ada ta'addi, itu si yang berniaga tidak mengganti. Dia cukup rugi waktu dan tenaga, dan kerugian harta dipikul oleh yang memiliki harta itu. Kemudian bukan termasuk syarat mudharabah menjelaskan batas waktu, tidak disyaratkan batas waktunya berapa. Karena ini akad jaiz itu akad yang boleh kapan saja dibatalkan oleh masing-masing kedua belah pihak. Dan juga tidak disyaratkan antara orang muslim dengan orang muslim. Antara muslim dengan kafir pun boleh mudharabah. Kafir zimmi maksudnya. Kemudian al-amil amin. Orang yang bekerja, maksudnya orang yang meniagakan harta itu orang yang terpercaya dan mati, dia dipercaya. Wa mata tamma aqdul mudharabah wa qabadu al-amil al-mala kanat yadul amil fil mali yada amanatin fala yudammanu illa bitta'addi. Kalau sudah berlangsung akad mudharabah dan si amil, ya orang yang akan bekerja ini, sudah mengambil uang itu, ya, modal itu, maka tangan si amil ini adalah tangan orang yang amanah, di mana dia tidak memikul ganti rugi bila harta itu lenyap, kecuali kalau dia teledor atau melampaui batas kewenangan. Sehingga kalau seandainya barang tersebut lenyap atau rusak atau rugi tanpa ada ta'addi darinya, maka dia tidak diperintahkan untuk menggantinya. Dan di sini wal qaul qauluhu ma'a yaminihi idza da'a daya'al mali au halakahu li'anna al-asla adamul khiyanah. Dan yang ketika terjadi persengketaan, yang dipegang itu pernyataan si amil ini bersama sumpahnya. Bila dia mengklaim bahwa modalnya habis atau hilang. Kenapa? Karena hukum asalnya orang akan amin, tidak khianat. Hukum asalnya. Kalau seandainya tidak percaya sama orang itu, kenapa menyerahkan harta untuk digolongkan kepada orang itu? Ketika menyerahkan berarti percaya. Ya, tidak disyaratkan. Kemudian al-amil yudharibu bimalil mudharabah. Sekarang orang kan tadi menyerahkan dia mendapatkan harta untuk dimudharabah. Dia mudharabah, dia golangkan. Nah, boleh enggak dia menggolang apa menyerahkan harta ini kepada orang lain untuk menggolangkannya lagi? Si amil apa bermudharabah dengan orang lain. Di sini laisa lil amil an yudhariba bimalil mudharabah wa yu'tabaru dzalika ta'addiyan minhu. Si amil ini tidak boleh apa memudharabahkan harta yang dia pegang itu kepada orang lain. Kalau dia melakukannya maka itu dianggap sebagai bentuk apa? Melampaui batas. Sehingga apa? Wa huwa dhaminun li ra'sil mal sawa'un kana hunaka ribhun aw khusran. Maka dia wajib menanggung si modal ini baik ada keuntungan maupun ada kerugian. Sini zahaba al-masyahir min puqaha'il ansar annahu in dafa'al amil ra'sa malil qiradi ila muqaridin akhar fa innahu dhaminun in kana khusran. Para puqaha'ul ansar mereka berpendapat bahwa bila si amil ini menyerahkan harta modal itu kepada orang lain, mudharib lain, maka apa? Dia wajib mengganti bila ada kerugian. Wa in kana hunaka ribhun, nah sekarang bagaimana ada untung. Fayara al-Imam Ahmad wa Ishaq wa Abu Qilabah anna ribha li rabbil mal. Di sini Imam Ahmad, Ishaq dan Abu Qilabah berpendapat bahwa keuntungan itu bagi pemilik modal. Jadi kalau keuntungannya bukan si amil itu yang ambil ini. Pemilik modal. Jadi antara si mudharib yang kedua kan ya dengan si yang punya modal. Kemudian nafaqatul amil, biaya si amil ini, nafaqatul amil fi malil mudharabah min malihi madama muqiman. Biaya orang yang sedang bermudharabah ini, kalau dia masih mukim, dia dari dirinya sendiri. Semuanya dia bisnis, kan? Dikasih modal 1 juta, bisnis apa? Di kampungnya bisnis. Jual beras, kan? Ya, biaya di situ ya dia apa? Tanggung sendiri, gitu kan? Dia biaya makan, kan? Wa kadzalika idza safara lil mudharabah, begitu juga bila dia safar untuk mudharabah, li anna nafaqah qad takunu qadra ribhi fa ya'khudhuhu kullahu duna rabbil mal wa li anna lahu nasiban min ar-ribhi mashrutan lahu fala yastahiqu ma'ahu shay'an akhar. Karena biaya itu bisa jadi sebanyak keuntungan, kalau seandainya keuntungannya umpamanya 1 juta, terus biaya apa perginya habis 1 juta, berarti apa habis si pemilik harta nggak dapat apa-apa gitu kan, karena dalam saatnya kan dia dapat persentase tertentu pada keuntungan tersebut dan tidak ada apa bagian selain itu gitu kan dalam syaratnya itu. Lakin idza adzina rabbul mal lil amil bi ay yunfiqu ala nafsihi min malil mudharabah asna safarihi fa innahu yajuzu lahu hina idzin ay yunfiqu min malil mudharabah. Tapi kalau saat safar itu si pemilik harta mengizinkan kepada si amil untuk apa mengambil biaya ya dari apa modal itu tidak apa-apa. Kemudian fasqul mudharabah. Mudharabah, pembatalan akad mudharabah ini menjadi batal dengan pertama antafquda syartan min syuruti shihah, hilangnya salah satu dari syarat-syarat keabsahan. فإذا فقدت شرطا من شروط الصحة وكان العامل قد قبض المال واتجر به فإنه يكون له في هذه الحال أجرة مثله لأن تصرفه كان بإذن من رب المال وقد وقام بعمل يستحق عليه الأجرة. Kalau si Amil ini sudah harta sudah dipegang sama si Amil, terus dia sudah apa menggolangkannya, terus tiba-tiba kan dibatalkan oleh ya atau misalnya satu syaratnya apa tidak terpenuhi gitu kan, maka pada kondisi seperti